Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد عبد الله ibn Amir. Apakah orang yang sedang i'tikaf boleh keluar dari masjid yang dia i'tikaf? Boleh jika ada apa? Ada hajat. Ada apa? Ada darurat. Ya. Jadi kata Abdullah, boleh kalau ada kepentingan yang sifatnya darurat ya. Ya, kalau sekedar hajat berarti belum boleh ya. Karena kalau hajat itu kan tingkatannya di bawah darurat begitu. Ya, apa contoh darurat? Misalnya masjidnya ambruk, gitu. Itu udah darurat ya. Boleh kalau ada hajat insani ya, hajat yang sifatnya kebutuhan manusia, contohnya apa, buang hajat ya, ya baik itu BAK ataupun BAB. Contoh yang lain dong, antum mana itu Firdos, apa Mas Firdos? Yang keras. Tadi sudah disebutkan untuk buang hajat. Makan, ya. Kalau mandi, boleh enggak keluar untuk mandi? Boleh, ya. Mandi termasuk hajat. Termasuk berapa kali? Ya. Tanya yang wajib, sebutkan sekali. Baik. Mas Hamzah Lampung. Kalau sedang itikaf mengeluarkan sebagian saja anggota badannya boleh enggak? Boleh. Boleh atau tidak? Misalnya menjulurkan kaki keluar dari masjid. Ya. Ikrimah dibantu Ami Hamzah. Enggak boleh? Allah Allah. Kemarin enggak ikut? Pelajaran kemarin enggak ikut? Ikut. Ikut mendengarkan atau mendengar? Artinya beda antara mendengarkan dengan mendengar. Ya. Mas Baidowi. Mengeluarkan sebagian anggota badan keluar. Boleh. Ya. Dalilnya apa? oleh istrinya Zaid. Ya, pada hadis yang sedang kita pelajari ini. Baik. Ismail, kalau menengok orang sakit boleh sedang itikaf? Boleh. Boleh, ya. Betul Mas Anam? Tidak boleh. Ya. Yang rajih yang mana? Mas Bagus, apa Bagus? Ah, Bagus. Boleh apa tidak? Tidak, ya. Tidak boleh. Karena itu bukan termasuk hajat yang menuntut untuk keluar dari tempat i'tikaf. Baik. Makanya pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sendiri cerita, ya, ketika masuk ke rumahnya dan di sana ada yang sakit, tidaklah menyapa yang sakit kecuali dalam keadaan sambil berjalan. Ya, jadi bukan kemudian duduk tanya di mana perkembangan sakitnya, tidak. Baik. Kemudian ada sedikit sebelum masuk ke pelajaran hal yang perlu untuk diingatkan terkait dengan sebagian di antara tata cara sholat, karena sempat saya mendapati sebagian di antara thalabah juga ikhwah pada isyarat pada tasyahud, ya, posisi jari dalam keadaan seperti yahni itu yakni nunduk gitu, ya. Ada mungkin yang seperti ini cara tasyahudnya, ya. Gak usah ngacung, ya, gak usah ngacung, yang penting diakui saja dalam hati, gak apa-apa seperti ini. Baik. Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah di halaman 222 beliau memberikan ta'liq atau komentar pada hadis yang dibawakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Karena kitab Tamamul Minnah ini kitab ta'liq terhadap, ya, kitab Fiqh Sunnah. Ini pada hadis yang dibawakan dari Numair Al-Khuzai radhiyallahu an. Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun fi shalah rafi'an isbi'ahu as-sababah wa qad hanaha shay'an wa huwa yad'u. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, ya, Imam An-Nasa'i, ya, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Huzaimah. Kata Sayyid Sabiq, bi'isnadin jayyid. Ya. Sayyid Sabiq, ya, menilai hadis ini jayyid. Dan dia bukan termasuk dari kalangan muhaddisin. Ya. Makanya kata Syekh Al-Albani, kalla bal huwa dha'iful isnad. Ya, bahkan hadis ini dha'iful isnad. Ya, makna hadis kata Numair Al-Khuzai, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau dalam keadaan duduk dalam salatnya. Jadi duduk tasyahud, ya. Beliau mengangkat isbi'ahu as-sababah, yakni jari telunjuknya. Wa qad hanaha syai'an, dan sungguh kata Numair Al-Khuzai, ya, beliau menundukkan, ya, jari telunjuknya itu, ya, syai'an, yakni sedikit menunduk begitu. Wa huwa yad'u, dalam keadaan beliau berdoa, ya, membaca doa tasyahud. Baik. Jadi kaifiyah di dalam tasyahud ya, ketika mengisyaratkan itu ya, jari yang telunjuk ini isyarat ke arah kiblat. Artinya lurus ya, tidak merunduk. Dan bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya, beliau ketika berpendapat kuatnya hadis Wa'il ibn Hujr yang di sana ya, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni berdoa dengan yakni gerakan ya, jari telunjuknya pada tasyahud. Beliau mengingatkan bahwa gerakan yang dimaksud itu yakni gerakan yang tidak sampai mengubah dari arah kiblat. Artinya tidak dengan menunduk kemudian mengangkat, menunduk kemudian mengangkat. Karena menunduk ini kan tidak mengarah ke kiblat. Ya. Apalagi kalau ya gerakannya itu bukan ya mengangkat menunduk ya. Misalnya ke mana? Kanan kiri begitu. Ya, ada yang sampai melingkar begitu. Ya. Ini keluar dari yang dimaksudkan dalam isyarat ya dengan telunjuk pada tasyahud itu. Jadi gerakan yang sedikit ya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau ya, terkait dengan gerakan dari telunjuk pada tasyahud yang beliau menilai bahwa hadis Wa'il ibn Hujr hadis yang sabit ya, hadis yang sahih. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi ikhwah yang berpendapat mengikuti pendapat Al-Imam Al-Albani terkait dengan tahrik pada gerakan yakni pada tasyahud ya, maka diperhatikan gerakannya jangan sampai jari keluar dari arah kiblat. Baik. Kemudian masalah yang lain terkait dengan mereka yang mengalami uzur tidak bisa melakukan gerakan sholat sebagaimana mestinya. Yani yang mungkin mampu untuk berdiri ruku, namun untuk bangkit dari sujud ya untuk ke rakaat berikutnya mengalami kesulitan, maka dalam hal ini ya terkait dengan sholat dengan duduk di atas kursi ya, pada posisi yang di situ mewakili gerakan sujud. Kalau rukunya bisa ya, artinya pada saat berdiri secara normal bisa, sampai kemudian gerakan ruku ya normal bisa, namun untuk sujudnya dengan isyarat ya sambil duduk di atas kursi, maka dalam hal ini yang menjadi gerakan sebagai ya, isyarat sujud adalah gerakan kepala. Ya, gerakan kepala bukan gerakan badan dengan kepala. Ya. Jadi ketika sujud dengan kepala ini menundaknya, bukan disertai dengan badan begitu ya. Hanya kepalanya. Oleh karena itu sering diingatkan oleh masyayikh terkait dengan mengucapkan salam yang sebagian orang Indonesia disertai dengan menganggukkan kepala. Ya, itu tidak boleh. Assalamualaikum begitu. Karena itu termasuk di antara apa? Gerakan sholat ketika seseorang mengalami uzur tidak bisa melakukan sujud sebagaimana mestinya. Jadi hanya cukup gerakan kepala. Kemudian posisi kursi. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau memberikan arahan terkait dengan mereka yang memakai kursi ya ketika sholat, agar yang disejajarkan dengan ikhwah yang berdiri itu adalah kaki kursi bagian belakang. Paham ya? Jadi kaki kursi ada berapa? Ada 4 ya. Nah, yang 2 yang belakang ini yang sejajar dengan kaki jamaah. Baik. Sehingga ketika dia misalnya mampu berdiri, berarti pada posisi ya di depan kursi itu. Ya, tidak sejajar dengan yang lain, yang sejajar kursinya itu. Itu. Ya, di antara faedahnya, kursi itu tidak mengganggu jamaah yang di belakang dia. Karena kalau dia berupaya untuk kakinya yang sejajar dengan ikhwah yang lain, kursinya diletakkan di belakang, ini memudaratkan ya yang di belakang. Ini yang dibimbingkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan mudah-mudahan ya ini bisa difahami, karena sebagian ikhwah yang mengalami udzur ya sepertinya masih terlihat ketika gerakan sujud dengan merebahkan badannya juga. Ini keliru yang seperti itu. Saya pernah melihat kaifiyah salat di atas kursi yang pernah dilakukan Syekh Ubaid ketika di Indonesia. Jadi beliau ketika gerakan sujud ya rukunya biasa seperti yang lainnya, namun ketika sujud beliau hanya dengan mengisyaratkan gerakan kepala. Dan itu juga yang diceritakan Syekh Muhammad Ibn Ghalib hafizahullah, ya ketika beliau berkunjung ke rumah Syekh Ubaid sebagai guru beliau, di mana beliau sedang mendapat Syekh Ubaid sedang sholat, demikian yang beliau lihat. Dan itu yang dicontohkan di dalam sunnah, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan kepala beliau ketika beliau sholat dalam keadaan duduk. Tapi kita masuk pada bahasan kitab. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan wa fi riwayah yawman fil masjidil haram. Qala sallallahu alaihi wasallam fa'awfi binazrika. Muttafaqun alaih. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi walam yadhkur ba'du ar-ruwati yawman wala laylatan. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku berkata, yakni kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya dahulu, ya, di masa jahiliyah, yakni sebelum masuk Islam, pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf, ya, satu malam, dalam sebagian riwayat satu hari, di Masjidil Haram. Jadi beliau meminta arahan, bimbingan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan nazar yang itu terjadinya sebelum masuk Islam. Qala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'awfi binazrik, maka tunaikan nazarmu. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, walam yadhkur ba'du ruwat, sebagian di kalangan perawi hadis ini tidak menyebutkan lafad yauman, ya, lafad yauman wala laylatan, tidak pula laylatan. Ini pada sebagian dari riwayat hadis ini tanpa penyebutan. Jadi mencukupkan dengan yani inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa fil masjidil haram, tanpa penyebutan lailah, tidak pula yauman. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qawlu fi hadithi Umar radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah. Ya. Ila akhiri. Kata beliau, fihi fawaidu adidatun. Di hadis ini ada sekian ya, jumlah dari faidah yang bisa dipetik. Ini pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Minha di antaranya wujubul wafa'i bin nadri, wajibnya untuk menunaikan nazar. Walihada madahallahu ta'ala al-mufina bihi fi qawlihi yufuna bin nazar. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazar sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Insan, yufuna bin nazar. Wa di antara sifat dan ciri al-abrar, bahwa mereka adalah orang-orang yang menunaikan, melaksanakan nazar-nazar mereka, yakni ketika mereka bernazar. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Pendapat tentang wajibnya untuk menunaikan nazar ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan ulama. Jadi sini ada khilaf. Khilafan li Abi Hanifata. Ya, berbeda halnya dengan Al-Imam Abu Hanifah. Masih itu siapa nama Imam Abu Hanifah? Mas Hasan. Siapa nama? Abu Hamam. Kalau kunyahnya siapa? Kunyah Imam Abu Hanifah. Ya, kunyahnya Abu Hanifah. Namanya An-Nu'man ibn siapa? An-Nu'man ibn Thabit, ya. Rahimahullah. Tayyib. Jadi Imam Abu Hanifah, beliau berbeda pendapat dalam permasalahan hukum menunaikan nazar. Fa innahu la yujibu illa ma wajaba bi asli syar'i. Di mana beliau berpendapat bahwa tidaklah wajib menunaikan nazar kecuali sesuatu yang dinazarkan itu memang ya secara hukum asalnya dalam syariat itu wajib. Ya, contoh misalnya seorang bernazar untuk melaksanakan contoh yang wajib apa? Ya. Salat ya. Salat yang wajib contohnya apa? Ya, salat 5 waktu misalnya. Perlu enggak dinazarkan salat yang wajib? Ya. Tidak perlu karena asalnya juga sudah wajib ya hari itu. Walakin as-shawaba, akan tetapi yang benar, alladhi dalla alaihi al-kitab was-sunnah, yang telah ditunjukkan padanya oleh al-kitab dan as-sunnah, huwa wujubul wafa'i bih. Ya, bahwa nazar wajib untuk ditunaikan. Selama itu bukan nazar apa Abu Salih, maksiat. Adapun nazar dalam perkara yang sifatnya mubah, ya maka jika di sana ada perkara yang lebih baik, ya dibandingkan menunaikannya, maka ya dipilih yang lebih baik, kemudian ya membayar kafaroh dari nazar. Ya, contoh seorang bernazar, ya jika naik kelas mau menggundul kepalanya ya seperti itu. Nah, ini perkara mubah ya. Jika dia melihat ya sisi maslahatnya tidak menggundul, maka dia wajib untuk membayar kafarah atas nazarnya. Tayyib. Kemudian wa amma aslu aqdihi fa innahu makruhun. Adapun ya mengikat nazar itu sendiri, artinya seseorang bernazar ya, bukan menunaikannya. Seseorang bernazar itu sendiri hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya, mengikat nazar itu hukumnya makruh. Apa dasarnya? Walihadza warada. Atas dasar ini, terkait dengan makruhnya nazar ini, telah datang Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "An-nadru la ya'ti bi khair." Nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Karena ada anggapan sebagian orang bahwa dengan nazar itu akan berpengaruh terhadap ketentuan Allah. Sebagai contoh misalnya seorang sakit. Ya, atau seorang di antara keluarganya sakit, kemudian dia bernazar, "Ya Allah, jika misalnya ibu saya sembuh, ya, saya bernazar akan ya menyembelih apa? Kambing misalnya, atau berpuasa atau ibadah yang lainnya." Kemudian Allah takdirkan sembuh ibunya. Nah, sebagian orang mungkin mengira bahwa kesembuhan si ibunya itu karena nazarnya tadi. Maka ditegaskan oleh Nabi bahwa an-nadru la ya'ti bi khair. Artinya tidak akan mengubah ya ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang menunjukkan kemakruhannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Hanyalah sesungguhnya keluarnya nazar itu, artinya ya ibadah-ibadah yang dibangun di atas nazar itu, keluarnya itu dari orang yang pelit, ya, mau melakukan ibadah, entah itu puasa ataupun sedekah ataupun yang lainnya, kalau mendapatkan nikmat, ya. Oleh karena itu, ya, mengikat nazar hukumnya makruh. Namun kalau sudah terjadi nazar, maka wajib untuk menunaikan apa yang telah dinazarkan tersebut. Dan menunaikan nazar itulah sisi ibadahnya. Ya, sisi ibadahnya yang dengannya Allah memuji, yakni menunaikan apa yang telah dinazarkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa perkara nazar ini ya, ada sisi yang keluar dari keumuman permasalahan, di mana sesuatu yang menjadi sebab ya umumnya hukumnya ya sebagaimana yang menjadi tujuannya ya. Sebagai contoh misalnya salat ya, di antara syaratnya adalah taharah. Ketika salat itu wajib, berarti taharah juga hukumnya wajib ya. Sekarang menunaikan nazar hukumnya apa? Wajib. Sementara mengikat nazar hukumnya makruh ya. Ini kekhususan terkait dengan nazar. Kemudian wa minha, di antara faedah dari hadis ini, wujubul wafa'i bihi walau kana aslu 'aqdihi fil jahiliyah. Wajibnya untuk menunaikan nazar ini walaupun ya seseorang mengikat nazarnya, yakni bernazarnya itu di masa sebelum Islam, sebelum dia memeluk agama Islam. Ini sebagaimana ya, yang tampak dalam hadis ini. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa nazar yang dilakukan oleh seorang ketika di masa sebelum Islam itu sah. Ya, dari sisi nazarnya. Buktinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada Umar untuk menunaikan ya apa yang telah dinazarkan tersebut. Ya, dan penunaiannya setelah masuk Islam ya ini menjadi ibadah. Adapun seandainya ya itu dilakukan, yakni penunaiannya di masa jahiliyah, maka itu tidak bernilai ya, karena amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya itu tidak ya dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'annal islama yuqarriru husnal hasani wa ya'muru bihi. Dikarenakan Islam yuqarrir, yakni menegaskan kebagusan dari suatu perkara yang baik dan memerintahkan untuk berbuat perkara yang baik. Kemudian wa yaqbahul qabiha wa yanha anhu, dan Islam menjelekkan perkara yang jelek. Perkara yang jelek maka dalam Islam pun dihukumi jelek. wa yanha anhu, dan melarang dari perkara yang jelek. Ini faedah yang kedua, bahwa nazar yang dilakukan oleh seorang sebelum masuk Islam itu secara hukum sah, dan ketika dia sudah masuk Islam wajib untuk menunaikan apa yang telah dinazarkan tersebut. Kemudian wa minha, di antara faedah dari hadis ini, fadlul i'tikaf, keutamaan melaksanakan ibadah i'tikaf. Wa annahu min at-ta'atil fadilah, karena sungguhnya i'tikaf termasuk di antara ketaatan-ketaatan yang fadilah, yang utama. Khususan, terlebih lagi jika penunaiannya fil ashril awakhir min Ramadan, dilaksanakan di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini faedah yang ketiga, keutamaan i'tikaf. Dan hukum i'tikaf apa, Mas Ilham? Ilham, hukumnya apa i'tikaf? Hah? Sunnah, ahsan. Kemudian wa minha anna al-i'tikafa yasihu bila shaumin. Bahasanya i'tikaf itu sah dilaksanakan walaupun tanpa disertai menjalankan ibadah puasa. Sisi alasannya, li'anna fi ba'di riwayat, karena di dalam sebagian dari riwayat-riwayat yang ada, an i'takafa lailatan. Bahasanya Umar bernazar untuk i'tikaf lailatan, ya, di waktu malam, yakni semalam. Ini berdasarkan riwayat yang ada, yang disebutkan juga di sini. Wal lailu, sementara malam itu, laisa mahallan lis-shaum, bukan tempatnya untuk berpuasa. Malam hari itu bukan tempatnya atau waktunya untuk berpuasa. Walakin ala kullin, akan tetapi ya, dengan ya, semua kondisi yang ada, fahuwa ma'as-shaumi akmalu wa afdalu. Andai i'tikaf ini dilaksanakan disertai dengan berpuasa, yakni di hari-hari berpuasa, maka ibadah ini, i'tikaf ini menjadi lebih sempurna dan lebih utama. Jadi pada faedah yang keempat ini menunjukkan ya, bahwa i'tikaf tanpa berpuasa tetap sah. Namun seandainya disertai dengan melaksanakan ibadah puasa, maka ini afdal. Kemudian faedah yang kelima, wa minha annahu idza ayyana mahallan fadilan. Bahasanya jika dia telah mentakyin, telah menetapkan sebuah tempat yang utama untuk menunaikan i'tikafnya, fala ya'takifu fi madunahu, maka tidak boleh dia melaksanakannya di tempat yang secara keutamaannya di bawahnya. Beliau contohkan, fa'idha ayyanal masjidal harama, jika dia telah menetapkan bahwa tempat i'tikafnya itu di masjidil haram, lam yujzi'hu illa bihi, maka tidaklah sah apa yang telah dia niatkan, ya, nazarkan untuk i'tikafnya tadi, ya, kecuali dengannya, dengan masjid al-haram ini. Ya. Dan tidak ada masjid yang lebih utama dibandingkan masjid al-haram. Kemudian, wa'idha ayyanal masjidan nabawiyya, jika dia menetapkan untuk tempat i'tikafnya itu adalah Masjid Nabawi, ya, dia bernazar untuk beriktikaf di Masjid Nabawi misalnya, ajza'a fihi li'annahu ya al-mu'ayyan, maka sah ya untuk dia laksanakan di Masjid Nabawi karena itu yang dia tetapkan. Wa fil Masjidil Haram, ya, demikian pula kalau dia laksanakan di Masjidil Haram. Kenapa? Li'annahu afdalu minhu. Karena Masjidil Haram ya lebih utama dibandingkan Masjid Nabawi. Jadi kata Imam Sa'di rahimahullah, kalau tempat yang dijadikan pelaksanaannya itu lebih utama dari sisi keutamaannya, ya, meskipun dia telah menetapkan satu masjid yang utama, maka kalau yang seperti ini sah. Artinya boleh bergeser dari tempat yang telah dia tetapkan ke tempat yang lebih utama. Kemudian wa idza ayyana al-masjid al-aqsa, jika dia telah menetapkan untuk tempat iktikafnya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ajza'a fih, maka sah ya dia melaksanakannya di masjid tersebut, li'annahu al-mu'ayyan, karena masjid itu yang telah dia tetapkan sebagai tujuan iktikafnya. Kemudian wa fil Masjidil Harami wal Masjidin Nabi ya wal Masjidin Nabawi, demikian pula ya jika dia melaksanakannya di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Kenapa kok ini juga sah? Li'annahuma afdalu minhu, karena dua masjid ini lebih utama ya dibandingkan Masjidil Aqsa. Ya, termasuk di antara dalil yang menunjukkan keutamaannya ya salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Salat di Masjid Nabawi keutamaannya 1000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Nah, salat di Masjidil Aqsa keutamaannya 500 kali dibandingkan masjid-masjid yang lain selain dua masjid tadi. Kemudian wa idza ayyana al-masjid alladhi tuqamu fihi al-jum'ah, jika dia telah menetapkan untuk iktikaf di masjid yang dilaksanakan, ditegakkan di dalamnya salat Jumat, lam yujzi'hu fi masjidin la tuqamu fihi, maka tidaklah sah jika dia melaksanakan iktikafnya ya di masjid yang tidak ditegakkan padanya salat Jumat. Tapi ini urutannya. Ya, pada faedah yang kelima, ya beliau memberikan faedah dari hadis ini terkait dengan tempat-tempat ya yang utama dari masjid yang ada. Kemudian faedah yang keenam yang terakhir dari pembahasan hadis ini, wa minha an al-i'tikafa yasihu hatta zamanan qalilan idza summiya i'tikafan. Bahasanya i'tikaf itu sah walaupun dilaksanakan ya, secara waktu itu sebentar, zamanan qalilan. Idza summiya i'tikafan. Ya, jika itu dinamakan i'tikaf, yakni terkait dengan adanya niat. Ya, niat untuk dia berdiam di masjid itu. Ya, walaupun pada hitungan waktu yang secara perhitungan ringkas. Dikatakan oleh beliau wa aqallu ma warada, terkait dengan minimalnya dari yang datang ya secara riwayat adalah yauman aw lailatan. Ini sebagaimana dalam hadis ini. Ya Umar radhiyallahu taala anhu beriktikaf berniat atau bernazar untuk iktikaf semalam atau sehari. Ini secara riwayat yang datang. Kemudian wal masyhuru minal madhhab. Adapun yang masyhur ya dari mazhab beliau Asy-Syarih Al-Imam Sa'di adalah Hambali. Annahu yudzi'u walau sa'atan. Ya, bahasanya sah saja untuk dinamakan sebagai i'tikaf walau sa'atan. Ya, walaupun secara hitungan waktu hanya satu jam ya, yang nanti jauhan sa'ah yang ini satu jam. Atau bisa jadi sa'ah maknanya dalam hitungan waktu yang singkat begitu. Yang penting di situ ada sisi niat ya untuk melakukan i'tikaf. Baik, dan Ini juga yang dikuatkan oleh ulama yang lainnya, semisal Syekh Ahmad Al-Najmi, ya, bahwa jika seorang berniat ya di masjid untuk tinggal, ya meskipun ya kurang dari satu hari, ya tetap ya untuk dinamakan i'tikaf, ya tetap dikatakan i'tikaf. Walihadza qalu, atas dasar inilah mereka para ulama mengatakan, yusannu liman dakhala al-masjida, disunnahkan bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid, an yanwiya al-i'tikaf, untuk dia meniatkan i'tikaf, muddata lubsihi fihi, ya selama keberadaan dia di masjid itu. Ya, sampai di sebagian masjid, ya di masjid kaum muslimin, sampai ada yang ditulis di dindingnya, ya, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid. Ya, mestinya ditambah lagi, ya, fil yaumi madza, terus apa, syahri madza, ya, sana madza, ya, sehingga jelas nanti, ya, ya saya berniat i'tikaf di masjid ini pada hari, tanggal, bulan, tahun, ya begitu. Nah, ya. Dan namanya niat ini sesuatu yang ada di dalam hati. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarah ya hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. Syarah yang agak tebal, bukan pada ta'liqat, bercerita terkait dengan melafadzkan niat. Ya, ada suatu kejadian di Masjidil Haram, ada seorang yang biasa melafadzkan niat dalam sholatnya. Kebetulan sebelahnya orang Arabi, Arab Badui, ya itu. Jadi, ya imamnya sudah takbiratul ihram, dia masih nawaitu an usalliya ya sholatal dzuhri khalfa imam Masjidil Haram. Baru dia mau angkat Allah, disenggol sama yang Arab pedalaman ini. Ya, katanya mahlan ya rajul, sebentar, katanya itu masih kurang. Ya. Tanggalnya belum disebut. Ya, bulannya belum disebut. Ya, sampai akhirnya tercengang, dia bingung ya sebetulnya. Ya, kembali ke sini bahwa mereka para ulama kata Al-Imam As-Sa'di ya menghasung bagi siapa saja yang masuk ke sebuah masjid agar hendaknya dia berniat untuk melaksanakan i'tikaf selama keberadaan di masjid itu. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, was-sahihu, dan yang benar terkait dengan permasalahan i'tikaf ini, berapa lama dihitung sebagai i'tikaf, annahu raji'un ilal urfi, bahwa ya kembalinya kepada urf, yakni adat, ya kebiasaan kaum muslimin, kayaumin au nisfi yaumin, baik itu ya sehari ataupun setengah hari, ya sehari ataupun setengah hari, ini yang umumnya dianggap waktu yang terhitung i'tikaf secara urf kaum muslimin. Wa amma asyai'ul qalilu jiddan, adapun ya sesuatu yang secara hitungan itu singkat sekali, contohnya seorang mungkin ya masuk ke masjid hanya tinggal di situ hanya sekitar 5 atau 10 menit. Ya, fala yusamma i'tikafan. Maka pada kadar yang terlalu singkat ini tidak dinamakan i'tikaf. Ini yang ditarjih oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah. Jadi beliau mengembalikan kepada urf atau kebiasaan kaum muslimin untuk dinilai ini sebagai sebuah i'tikaf. Kemudian beliau menutup keterangannya dengan ucapan wallahu ta'ala a'lam.